dan juga tentunya sahabat-sahabat Indonesia yang super yang berada di ruangan bersama-sama dengan kami. Topik kita pada malam hari ini adalah cara bahagia bergaransi. Dan saya yakin ini akan jadi sebuah topik yang super menarik. Untuk itu kita sambut guru kita, mentor, sahabat kita, Bapak Mario Teguh. Selamat malam. Apa kabar? Sahabat Indonesia yang super, kita bertemu lagi dalam program yang cantik malam ini, Cara Bahagia Bergaransi. Saya menjamin, apabila Anda menggunakan cara-cara yang kita bicarakan malam ini, Anda akan 100% berbahagia dan dijamin, saya jamin berbahagia. Apa jaminannya? Saya tadi sudah meminta Anda semua menuliskan kesedihan Anda. Bisa saya terima kesedihan itu? Ini kesedihan yang bisa buat orang tertawa ya? Oke, kesedihan. Ya, yeah. So, super. Oh my God, banyak sekali. Terima kasih. Super. Yang lain dipegang dulu atau disampaikan ke saya? Mas Uli tolong ini dipegang. Ini ada Mario banyak kesedihan saya pegangkan. Gak boleh. Ini. Oh iya. So, Anda yang bertanya. Kalau saya sampaikan cara-cara untuk berbahagia ini dan Anda masih tetap tidak berbahagia, saya jamin saya bisa kembalikan kesedihan Anda kembali. Bukankah itu garansinya? Kalau Anda tidak berbahagia, menggunakan cara-cara sekarang yang saya sampaikan, Anda boleh kapan saja ambil kesedihan Anda kembali. Dan itu garansi yang baik sekali. Jadi kalau gitu berpihaklah pada cara-cara yang tidak harus bagi saya mengembalikan kesedihan Anda. Nih, Ibu Ira, mau saya kembalikan kesedihan Anda? Tidak. Jadi kalau gitu berpihaklah pada hal-hal yang membuat kita berbahagia. Dan yang saya mau kagetkan Anda, sebagian besar di antara kita tidak memerlukan pengertian baru, tetapi perbaikan pada pengertian yang lama. Karena kita, dalam kehidupan kita, lebih sering salah mengerti daripada tidak mengerti. Jadi kehidupan kita ini bukan menambahkan ikatan baru dalam kesimpulan-kesimpulan kita mengenai kehidupan yang selama ini tidak membahagiakan kita. Mungkin dalam program ini kita bisa melihat bahwa cara membahagiakan kita adalah membongkar ikatan-ikatan yang selama ini tidak membebaskan kita untuk menjadi pribadi yang berbahagia. Gitu. Super sekali Pak Mario. Baik Pak, kita harus break sejenak. Sahabat-sahabat Indonesia yang super, kami akan segera kembali tentunya di Mario Teguh, Golden Ways. Orang ini berinisiatif baik. Tetapi setelah teratur saya perhatikan, orang ini bukan orang biasa. Bukan hanya senang untuk tampil menulis namanya besar-besar MAP, PLN, bukan itu. Setelah teratur saya melihat ada perasaan bertanggung jawab. Karena saya perhatikan dulu kalau merekamnya tidak utuh, tidak lengkap, merekamnya kapan, uploadnya kapan, tidak ada jadwalnya, sampai orang menunggu apa ada lagi di tahun monyet atau di show apa baru keluar upload. Tidak, sekarang teratur, bagus, dan sekarang high definition. Definisi tinggi. Itu tidak mungkin dilakukan tanpa niat bersungguh-sungguh membuat orang lain bahagia. Itu Pak.